Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada pembahasan makna salaf secara istilah. Dan sebagian keterangan Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala telah kita baca. Di mana dari keterangan beliau yang telah kita pelajari bahwasanya para sahabat merupakan salaf secara istilah yang terdepan. Kaum salaf secara istilah, di mana mereka para sahabat ini barisan terdepannya, barisan terdepannya. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwasanya para sahabat orang terdepan dalam pengertian salaf? Menujib, siapa yang bisa menjawab? Banyak dalilnya. Fauzi mungkin. Naam. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang di masaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Dalil kedua, yang lain jangan mau kalah. Fastabiqul khairat. Jibril, sebutkan dalilnya bahwasanya sahabat orang terdepan dalam pengertian salaf. Farid, sebutkan dalilnya satu saja. Terus. Hah? Enam. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi khair?" Manusia mana yang paling baik? Qala al-qarnu alladhi ana fi, yaitu masa di mana aku berada padanya. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Thumma ats-tsani, thumma ats-tsalits. Kemudian yang kedua dan yang ketiga. Naam. Nawasil insyaallah. Kita lanjutkan. Setelah Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullahu taala menyebutkan athar dari Al-Imam Ali bin Syaqiq rahimahullahu taala, di mana beliau mendengar Abdullah bin Al-Mubarak berkata di hadapan manusia, da'u hadith Amr bin Thabit fa innahu kana yashtumus salaf. Tinggalkan hadisnya Amr ibn Thabit. Kenapa? Karena dia mencela sahabat, mencela salaf. Qultu, berkata Al-Syeikh Abu Samah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, wassalafu fi hadzal maqami humus sahabatu la ghair radhiyallahu anhum ajma'in. Aku katakan bahwasanya salaf di posisi ini, dalam kedudukan ini adalah mereka, para sahabat, bukan selain mereka. Bukan selain mereka. Qala wa qad bayyana hadzal istilah a'ni salafiyyah 'adadun minal ulama. Telah menjelaskan istilah ini, yang aku maksudkan, kata beliau, adalah istilah salafiyah, sejumlah para ulama. Jadi sudah ada para ulama yang menjelaskan makna salafiyah secara istilah. Istilah salafiyah. Jadi ini bukan suatu yang baru. Telah ada pendahulunya. Dari kalangan para ulama. Bukan kita-kita yang membuat istilah salaf, salafi, salafiyah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul athar, athari, dan seterusnya. Famathalan, sebagai contoh, qala imamu ahli sunnah. Siapa imamnya ahli sunnah? Kalau dimutlakkan seperti itu, imamu ahli sunnah yang ma'ruf di kalangan kita, al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, imamu Bajjal. Qala imamu ahli sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu fi risalatihi al-mashhurah bi usul as-sunnah. Berkata Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, itu asli namanya, Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal aslinya, rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu fi risalatihi al-mashhurah, dalam risalah beliau yang sudah dikenal, terkenal di mana-mana. Judulnya adalah Usulus Sunnah. Kitab beliau, karya beliau Usulus Sunnah, milik Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berkata di sana, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pondasi-pondasi sunnah, ya, usulus sunnah, pokok-pokok sunnah di sisi kami ialah berpegang teguh dengan ajarannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan ajarannya ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka. Ini pokok dasar sunnah di sisi kami, di sisi salaf, di sisi para ulama. Ya. Pertama, jadi sunnah itu dibangun di atas pemahamannya kaum salaf, para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, siapa salaf? Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sesuatu yang dipegangi oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya berpegang teguh dengan pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salaf kata beliau rahimahullahu taala. Wa qala al-'allamatu as-Saffari as-Saffarini rahimahullah. Berkata al-'allamah As-Saffarini rahimahullah. Beliau bernama Muhammad ibn Ahmad bin Salim. Muhammad bin Ahmad bin Salim. Muhammad bin Ahmad bin Salim. As-Saffarini, nisbah kepada daerah kampung beliau, Saffarin. Beliau berkata di kitab Lawami'il Anwar, al-muradu bimadhhabi salafi ma kana alaihi as-sahabatul kirami radhiyallahu anhum. Maksud dari madhab salaf adalah sesuatu yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Ajaran yang para sahabat al-kiram berada di atasnya. Siapa yang mengatakan ini? Al-Allamah As-Saffarini rahimahullah. Maksud dari madhab salaf, madhab salaf sama dengan salafiyah, ialah sesuatu yang dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Baru setelah itu wa a'yanut tabi'in lahum bi ihsanin, dan para tabi'in yang mulia yang merupakan murid-muridnya para sahabat radhiyallahu anhum dengan baik. Wa atba'uhum, dan murid-muridnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa immatud din, dan para ulama agama ini. Yang pertama siapa tadi? Para sahabat radhiyallahu anhum. Sesuatu yang dipegangi para sahabat. Kemudian yang dipegangi oleh para tabi'in, dan dipegangi oleh tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Mimman syuhidalahu bil imamah, ya, dari orang-orang yang dipersaksikan keulamaannya, kealimannya, keimamannya. Mimman syuhidalahu bil imamah, yang dikenal memang keilmunya. Wa immatud din, para ulama agama ini. Mimman syuhidalahu bil imamah, yang terkenal dengan keimamahannya. dengan keilmuannya. Wa 'urifa 'idhamu sya'nihi fid din, dan dikenal memang kemuliaan kedudukannya dalam agama ini. Artinya memang orang terpandang, dikenal keilmuannya, bukan orangnya majhul, enggak dikenal bagaimana posisinya dalam ilmu ini. Taib, maka ini sekaligus Imam As-Safari ini rahimahullah mengajarkan kita bahwasanya belajarlah dari mereka-mereka yang dipersaksikan keilmuannya, ya, dan dikenal memang kedudukan orang tersebut dalam agama ini, komitmennya, istiqomahnya, keadilannya, dan seterusnya. Wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salafin, dan manusia pun mengambil ilmu dari mereka khalafan an salaf, turun temurun. Mereka mengambil ilmu ini di mana para ulama tadi mengambil ilmu itu dari salafnya. Mereka yang belakangan ini menukil ilmu dari salafnya. Sebagaimana ulama kita ahlus sunnah wal jamaah di masa ini, mereka menukil ucapan salaf, mengambil ilmu dari salafnya, dari pendahulunya. Berkata syekh kami, syekhnya pun berkata dari syekh kami, syekhnya berkata lagi dari syekh kami, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalafan an salaf, umat yang belakangan mengambil ilmu dari yang sebelumnya, dari yang sebelumnya, dari yang sebelumnya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ilmu, ilmunya salaf, madhabnya salaf. Para tabi'in menukil dari para sahabat, tabi'ut tabi'in menukil dari tabi'in, dari guru mereka. Duna man rumiya bi bid'ah, bukan orang yang dituduh dengan kebid'ahan. Bukan orang yang dituduh dengan kebid'ahan. Artinya yang diambil ilmunya tadi bukan orang yang tertuduh dengan kebid'ahan. Hati-hati dari si fulan misalkan. Kenapa dia? Kok ada ciri-ciri kebid'ahan padanya? Kumpul sama ahli bid'ah, kumpul sama ahlul ahwa, khawarij, hizbiyin, rawafid misalkan. Duna man rumiya bi bid'ah au syuhira bi laqabin ghairi murdin, atau terkenal dengan sebuah laqab, julukan yang tidak menyenangkan, atau seseorang yang terkenal dengan julukan yang tidak menyenangkan, yang tidak membuat kita ridho kepadanya. Mithal al-khawarij, mithal al-khawarij, seperti laqab al-khawarij, fulan khariji misalkan, fulan seorang khawarij yang memberontak, keluar dari ketaatan kepada pemerintah muslim yang sah, mengkafir-kafirkan kaum muslimin atas sebab dosa yang mereka lakukan, dan ciri-ciri khawarij yang lainnya. War rawafid, begitu pula seperti julukan rawafid, fulan rafidhi, fulan seorang syiah rafidhah, yang ghulu kepada ahlul bait. Wal qadariyah, Begitu pula sekte Qadariyah. Fulan Qadari, fulan seorang bermadhab, bermanhaj Qadariyah, ya, yang mengingkari takdir, yang menafikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sebuah perkara sebelum terjadinya. Wal murji'ah, begitu pula sekte murji'ah, ya, yang mengatakan bahwasannya di antara mereka iman itu cukup keyakinan dalam hati, enggak perlu diucapkan, enggak perlu diamalkan. Dan mereka mengatakan iman itu satu, enggak berkurang, enggak bertambah. Jadi imannya Abu Jahal sama seperti imannya para malaikat, kata mereka, Murji'ah. Dan seterusnya, kaum Murji'ah. Wal Jabriyah lawan dari Qadariyah. Yang Qadariyah ekstrim kanan, yang Jabriyah ekstrim kiri. Menetapkan takdir tapi menafikan ikhtiar, pilihan hamba. Oh, saya mencuri ini kan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya melakukan kemaksiatan ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan mereka ini apa? Menurut mereka, kita gak punya kehendak, gak punya pilihan. Menurut mereka, ini Jabriyah. Makanya sebuah kisah, ada orang mencuri di zaman Umar radhiyallahu an. Kemudian didatangkan, dihadapkan kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Kemudian sebelum dihukum, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, mahlan, sebentar dulu. Saya mencuri ini karena Allah menakdirkan saya mencuri. Konyol alasannya. Semua orang bisa akan berkata seperti itu nantinya. Kemudian kata Amirul Mukminin, aku pun akan motong tanganmu karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mau apa? Ya. Jadi ini Jabriyah naik angkot, ya, seperti sebagian kelompok. Nah, di antaranya mereka Ikhwanul Muslimin yang sir, yang rahasia. Siapa itu? Jamaah Tabligh apa jamaah Kompor? Naik apa namanya, mobil angkot, enggak bayar. Nanti Allah yang kasih rezeki sama kamu. Nah, kalau kayak gitu ceritanya, pencurian di mana-mana gampang terjadi. Wal Jahmiyah, begitu pula pemahaman Jahmiyah. Nah, Jahmiyah ini nisbat kepada seseorang yang bernama Al-Jahm Ibn Safwan, di mana dia mengingkari nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya. Begitu pula mengucapkan berkeyakinan bahwasanya Al-Quran makhluk. 6. Begitu pula Jahmiyah ini mengandung juga akidah Jabriyah, ya, dan mengandung juga akidah Murji'ah. Ini Jahmiyah, mengumpulkan akidah menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Begitu pula akidah Jabriyah dan akidah Murji'ah tadi. Yang sebenarnya keyakinan ini bukan Jahm bin Safwan yang mengawalinya. Yang pertama kali memunculkan keyakinan ini adalah seorang yang bernama Al-Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham mengambil keyakinan ini pula dari seorang yang bernama Bayan bin Sarman. Bayan mengambil ini juga dari Talut. Dari Talut. Talut ini anak dari saudarinya Labid bin Al-A'som. Anak dari saudarinya Labid bin Al-A'som. Berarti siapanya Labid? Anak saudarinya, ponakannya Labid bin Al-A'som, namanya Talut. Talut mengambil hal ini dari Labid bin Al-A'som yang menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi. Ini pemahaman Jahmiyah. Diambil dari seorang Yahudi, Labid bin Al-A'som. Yang akhirnya Al-Ja'ad bin Dirham mati di tangan Khalid ibn Abdullah Al-Qasri, seorang gubernur di masa kepemimpinan kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah. Ya, gubernurnya Hisham bin Abdul Malik di salah satu daerah. Di hari Idul Adha, di hari Idul Adha, maka Khalid naik berbicara di hadapan manusia di mimbar. Kata Khalid, ayyuhan nas, dhahu, taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, sembelihlah kurban-kurban kalian, semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Kata Khalid, fa inni mudahhin bil Ja'ad bin Dirham, karena hari ini aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ditebas sama Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Hisham bin Abdul Malik. Naam. Innahu za'ama, kata Khalid bin Abdullah, mengatakan innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalilan. Dia berkeyakinan bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Di antara keyakinan Jahmiyah. Walam yukallim Musa takliman, dan dia berkeyakinan bahwasanya Allah tidak mengajak Musa berbicara. Maka kemudian Khalid turun dari mimbar, di bagian bawah mimbar dia kemudian menyembelih Al-Ja'ad ibn Dirham. Naam, ditebas sama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Kemudian akidah ini masyhur melalui Al-Jahm bin Safwan. Masyhurnya akidah ini melalui Al-Jahm ibn Safwan. Makanya kemudian dinisbatkan kepada Al-Jahm bin Safwan, Jahmiyah. Al-Jahm mewarisi akidah ini kepada Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi mewarisi akidah ini kepada Ibnu Abi Duat. ya, yang berdebat kepada para ulama, yang sebagian khalifah Bani Abbasiyah sempat terbawa oleh dia akidahnya, artinya sempat menyetujui apa yang dibawa Ibnu Abi Duat. Di antara Imam Ahmad rahimahullah. Nah, itu Jahmiyah. Wal Mu'tazilah. Yang lain selain Jahmiyah adalah Al Mu'tazilah. Mu'tazilah. Naam. Dinisbatkan keyakinan ini kepada seorang yang bernama Wasil ibn Atha. Wasil bin Atha. Di masa Imam Al-Hasan Al-Basri. Di masa Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ketika dia berakidah lain, menyalahi salaf, kemudian dia pun menyempal dari barisan dari halaqah Al-Hasan Al-Basri. Al-Mu'tazilah yang berkeyakinan menafikan sifat. Menafikan sifat. Ada kesamaan dengan Jahmiyah. Dari sisi menafikan sifat. Begitu pula mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar fi manzilah baina manzilatain, di antara dua kedudukan, tidak beriman tidak pula kafir, kata mereka. Yang melakukan dosa besar, yang berbohong, yang berzina, yang mencuri, enam, yang menzalimi orang lain, enam, ini kata mereka keluar dari keimanan tapi tidak pula kafir, kata mereka. Bingung apa enggak? Kata mereka manzilah baina manzilatain. Tapi nanti di akhirat orang ini kekal di neraka. Kekal di neraka, kata mereka. Itu keakidahnya Mu'tazilah. Wal karramiyah, begitu pula akidah Karramiyah. Pengikut dari Muhammad ibn Karram. Yang mereka berakidah, condong kepada akidah tashbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini Karramiyah. Begitu pula mereka mengucapkan dengan akidah Murji'ah juga. Ini Karramiyah. Wa nahwiha ula, dan yang seperti mereka, dan yang semisalnya. Artinya apa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, madhab salaf itu apa yang dipegangi para sahabat, apa yang dipegangi para tabi'in yang mengambil ilmu dari para sahabat, dan apa yang dijalani oleh tabi'ut tabi'in dan para ulama setelah mereka. Ulama siapa ini? Mimman syuhidalahu bil imamah, yang terkenal keilmuannya. Begitu pula terkenal kedudukannya dalam agama ini, dikenal dari rekomendasi dan seterusnya, komitmen adil, mustaqim, orang istiqamah, bukan orang yang talawun kesana kemari, kesini iya, kesitu iya. Begitu pula bukan mereka yang dikenal dengan lakop-lakop yang tidak baik tadi, seperti orang yang berakidah rawafid, rafidi, berakidah syiah, berakidah khawarij, berakidah mu'tazilah, berakidah karramiyah, dan seterusnya. Maka ambil ilmu dari mereka-mereka yang terpercaya. dipercaya keilmuannya. Ini kata As-Saffarini rahimahullah. Salaf, madhab salaf adalah apa yang dipegangi para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa qala syaikhuna al-allamah Muhammad Aman rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah, berkata syekh kami, wa qala syaikhuna, berkata syekh kami al-allamah Muhammad Aman al-jami rahimahullah wa ghafaralah, yang kata Syekh Ibn Baz rahimahullah berbicara tentang Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, hadza 'alimun kabirun Muhammad Ibn Aman al-Jami ruknun min arkanis salafiyyah. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, ini orang ini, kata Syekh Ibn Baz, seorang alim yang besar di masanya, Muhammad ibn Aman al-Jami rahimahullah, dia rukun dari rukun-rukun salafiyah, pondasi dari pondasi-pondasi madhab salaf. Muhammad Aman al-Jami rahimahullah. Maka Syekh Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa qala syaikhuna al-allama Muhammad Aman rahimahullah wa ghafaralah fi kitabihil azim as-sifatul ilahiyyah fi daw'il kitabi was sunnah. Beliau Syekh Muhammad Aman berkata dalam kitabnya yang mulia, yang agung, yang berjudul as-sifat al-ilahiyyah fi daw'il kitabi was sunnah. As-sifat al-ilahiyyah fi daw'il kitabi was sunnah. Beliau berkata, indama tutraqu kalimatus salaf innama na'ni biha minan nahiyatil istilahiyyah ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhina hadaru asrahu. Kata beliau, ketika kalimat salaf itu dimutlakkan, disebutkan begitu saja salaf, maka yang kami maksudkan dengannya dari sisi istilah. Jadi kalau dimutlakkan salaf, berarti maksudnya apa? Makna secara istilah. Salaf berarti maksudnya adalah salaf secara istilah. Siapa itu? Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini kata Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka hadir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا في أصوله وفروعه. Maka mereka pun mengambil agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan live. Dulu enggak ada kamera live, siaran langsung. Mau hadir langsung ya hadir ke majelis. Ya. Mubasyarah langsung. Ghaddan tariyah. Ghaddan tariyah itu artinya masih betul-betul murni, segar. Artinya mengambil agama ini ya seperti itulah yang ada. Belum ada yang tercampur adukkan di dalamnya. Ini ghaddan tariyah. Fi usulihi wa furu'ih, dalam perkara usulnya maupun furu'nya. Yang pokok-pokoknya maupun yang cabang-cabangnya. Diambil semua sama para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabat enggak menyampaikan ke kita, mau dari mana kita mendapatkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Kama yadkhulu fi hadzal istilah, sebagaimana pula masuk dalam istilah salaf ini adalah at-tabi'una lahum. Masuk dalam istilah salaf adalah mereka para tabi'in, yang mengikuti para sahabat. Kira-kira seperti tadi, misalkan Wasil bin Atha yang sezaman dengan Al-Hasan Al-Basri, atau misalkan mereka Ma'bad Al-Juhani yang sezaman dengan para sahabat, apakah termasuk tabi'in? At-tabi'una lahum, sezaman, semasa dengan para sahabat Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Umar dan yang lainnya, atau bahkan Abdurrahman bin Muljim atau bin Muljam, sezaman dengan Umar, sezaman dengan Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan direkomendasi oleh Umar di zamannya, dijadikan pengajar Al-Quran dan diamanatkan untuk disediakan fasilitas kepadanya. Kurang apa? Kepada Abdurrahman bin Muljam ketika itu. Ternyata tazkiyahnya Umar enggak berlaku di zamannya Ali radhiyallahu an. Tazkiyahnya Umar fiin, di mana itu? Mulianya Umar radhiyallahu an. Jangankan yang lainnya, ini sahabat yang merekomendasi. Bahkan orang termulia kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak berlaku tazkiyahnya di zaman Ali radhiyallahu anhu. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya, disepakati untuk memerangi mereka. Ya. Kira-kira Abdurrahman bin Muljim ini tabi'in atau bukan? Zaidan, yang membunuh Ali ini tabi'in atau bukan? Bukan. Bukan termasuk tabi'in. Tidak mengikuti sahabat mereka, ya. Tidak mengikuti sahabat. Yang termasuk tabi'in yang mengikuti para sahabat. Alladzina waritsu ilmahum qabla an yatula 'alaihi al-amad, yang mereka mewarisi ilmunya para sahabat sebelum berlalu masa yang panjang. Zamannya sahabat belum lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Walladzina shamilathum shaharatul rasul sallallahu alaihi wasallam lahum. Begitu pula mereka ini telah terkumpulkan di dalam persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan mereka. Wa thanauhu alaihim bi annahum khairun nas. Dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka sebaik-baik manusia. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum. Kemudian mereka yang hidup setelah itu. Nah, ini rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, para tabi'in. Fa dzakara al-hadits al-mutaqaddim. Kemudian Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah menyempurnakan hadis yang telah kita baca sebelumnya, khairun nasi qarni ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَمَا يَشْمُلُ الْإِصْطِلَاحَ atau kama yashmulu istilahu tabi'it tabi'in, sebagaimana pula istilah salaf ini, istilah salaf ini pula mencakup tabi'ut tabi'in. Jadi tiga salaf itu mencakup sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Naam. وهو لفظ مصطلح عليه. Perhatikan. Dan ini merupakan lafaz yang nam diberikan istilah padanya. وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع. Dan istilah ini muncul dan terkenal, istilah salaf atau salafiyah atau madhab salaf, mulai muncul dan terkenal ketika munculnya perselisihan. Ketika mulai terjadi perselisihan, muncullah yang namanya istilah salaf atau salafiyah atau madhab salaf. ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية. Dan istilah ini berputar terkait pondasi-pondasi agama, pokok-pokok agama ini, di antara firqah-firqah kalam, sekte-sekte kalam. Nah, mereka-mereka ahlul kalam. وحاول الجميع الانتساب الى السلف. Semuanya berusaha untuk menisbahkan diri kepada salaf. Ketika mulai muncul perselisihan, mulai muncul perseteruan, mereka berebut, setiap kelompok masing-masingnya berusaha menisbahkan diri kepada salaf. Ya, semuanya berusaha menisbahkan diri kepada salaf. Biar apa? Biar diterima. Wa a'lana anna ma huwa 'alaihi huwa ma kana 'alaihi salaf. Dan setiap orang, setiap kelompok tadi, semuanya mengumumkan bahwasannya ajaran yang mereka pegangi itu ajarannya salaf, kata mereka. Ajarannya salafus saleh. Ini. Dan bahkan hingga hari ini, berapa banyak mereka yang mengaku salaf, mengaku pengikutnya salaf, mengaku salafi, mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan mereka-mereka yang berakidah menyembah kuburan, bertawassul kepada orang telah mati, menganggap dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ikhwanul muslimin pun seperti itu. Hizbiyin, sururiyin. Dan yang lainnya. Wa man laffa laffahum. Dan mereka-mereka yang seperti itu kondisinya. Oh, kami ini salafi. Ini kami belajar mengkaji kitab salaf. Kitabnya alim fulan, alim fulan. Khawarij pun seperti itu, mengatakan dirinya salafi, mengikut sahabat hari ini. Faidhan la budda an tadhhara wal halatu hadhihi ususun wa qawa'id wadihatul ma'alim. Maka kalau begitu sangat harus, karena keadaan seperti ini, kata beliau, harus tampak pondasi-pondasi, kaedah-kaedah yang merupakan karakteristik yang jelas dalam salaf. Ciri-ciri salaf yang betul-betul salaf. wathabitatun lil ittijahis salafiyyah, dan ditetapkan dalam akidah salafiyyah, hatta la yaltabis al-amru ala kulli man yuridul iqtida'a bihim wa yansuju ala min walihim, hingga nam perkaranya tidak tersamarkan bagi mereka-mereka yang ingin mengikuti salaf dan mengikuti petunjuknya salaf. Kita ini harus menampakkan tanda-tanda salafiyah, harus menampakkan pondasi-pondasi salafiyah, kaidah-kaidah salafiyah, agar terbedakan mana salafi yang betul-betul salafi, mana salafi yang muzayyaf, palsu. Ya, agar mereka-mereka yang ingin mengikuti salaf tahu, oh ini yang betul, ini yang salah. Tampakkan 6 ciri-ciri karakteristik dari salafiyah. Oh ini salafi abal-abal, katanya salafi dalam tanda kutip. Wallahu ta'ala alam shawab. Sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.